Dokter Mega mari kami nada terpas-pas mohon ini sengaja roh hati lalu mata kesuni mula kau siapa jalanan I'm not afraid.